Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ para hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang kembali mempertemukan kita di malam hari ini. Bersama-sama kita duduk di masjid yang mulia ini. Bersama-sama kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka untuk menyelamatkan diri-diri kita dari ancaman dan hukuman yang akan Allah jatuhkan kepada mereka orang-orang yang tidak mau melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Keberadaan orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala semakin dekat dengan hari kiamat, semakin langka, ataupun kalau banyak semakin dirasakan aneh oleh mereka orang-orang yang tidak mengenal ibadah. Telah diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya yang sahih, beliau menyatakan, Bada al-Islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada'a tuba lil ghuraba. Beliau menyatakan, Islam dahulu pertama kali dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disampaikan kepada manusia diawali dengan keterasingan. Gharib, dirasa aneh. Fasayaudu ghariban kama bada'a, maka kembali lagi nanti akan dirasakan aneh lagi asing, sebagaimana permulaannya dirasakan aneh dan asing pula. Tuba lil ghuraba, maka kebahagiaanlah bagi mereka orang-orang yang dirasakan asing dikala mau mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diterangkan oleh para ulama tentang makna hadis tersebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ursila ila qaumin, beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada suatu kaum, yakni kaum jahiliyah, orang-orang yang mereka jahil. Dikatakan jahiliyah tidak berarti mereka tidak beribadah. Mereka beribadah namun tidak di atas jalan yang benar. Kenapa demikian? Dikarenakan kejahilan dan kebodohan yang ada pada mereka. Sehingga menyatakan yang hak itu batil ataupun yang batil itu hak. Ursila Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ila qaumin. Nabi diutus kepada suatu kaum, kaum jahiliyah. Yata'abbadun, yang mereka telah beribadah kepada Allah. Buktinya nama Abdullah dikenal di antara mereka. Hamba Allah. Berarti mereka orang yang beribadah kepada Allah. Wa yahujjun, dan mereka juga haji. Melakukan tawaf di Baitullah. Syariat yang dikenal sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Wa yatasaddaqun, mereka bersedekah. Wa yadhkurunallaha katsira, dan mereka berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Walakinnahum yaj'aluna bainahum wa bainallahi wasa'ita. Akan tetapi mereka dikala meminta kepada Allah, dikala beribadah kepada Allah, menjadikan adanya perantara-perantara yang akan mereka mintai, yang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik berupa patung, pepohonan, batu bebatuan, atau bahkan mereka menjadikan adanya tempat-tempat yang dikeramatkan berupa pohon, petilasan-petilasan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah mereka disebut sebagai kaum musyrikin. Maka Allah pun mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum yang demikian. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menyerukan kalimat tauhid, la ilaha illallah, beliau naik ke Bukit Shaffa yang ada di sebelah daripada Masjidil Haram, menyeru kaumnya, ya ma'syaral Quraisy, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai sekalian kaum Quraisy, nyatakanlah la ilaha illallah bukan sekedar ucapan belaka, namun dipenuhi pula konsekuensi daripada ucapan tersebut, yakni meninggalkan seluruh peribadahan selain Allah. Tuflihu, kalian akan berbahagia. Rasul menyampaikan ucapan ini kepada orang Arab yang mengetahui kandungan bahasa Arab. Sehingga apa jawaban mereka? Allah abadikan jawaban mereka dalam Quran surat Shad ayat yang 5. Mereka menjawab, ataja'alul alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un ujab. Apakah engkau wahai Muhammad akan menjadikan ilah-ilah yang banyak, sesembahan yang banyak ini menjadi satu saja langsung kepada Allah? Sungguh ini sesuatu yang ujab, ajib, aneh. Sesuatu yang aneh. Inilah permulaan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus membawakan bendera Islam, menyampaikan kalimat Islam, la ilaha illallah, dirasakan asing. Barakallahu fikum. Maka beliau pun menyatakan, fasayaudu ghariban kama bada'a. Maka kembali lagi nanti suatu saat akan dirasakan asing sebagaimana permulaannya. Diterangkan para ulama, yakni idan darasal ilmu, yakni apabila sudah hampir sirna ilmu agama yang hak. Orang tidak mengenal lagi tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kaya apa, sehingga mereka berjalan bersama aliran arah mata angin, bersama aliran air kemana mereka mengalir begitu saja, tidak mengenal mana ajaran Nabi, mana ajaran yang hak. Ketika dimunculkan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akan dirasakan asing. Datang sebuah hadis yang marfu, hadis yang mauquf, wa huwa fi hukmil mauquf marfu, hadis mauquf dari Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, dan hukumnya adalah hukum yang marfu sampai kepada Nabi. Beliau menyatakan, kaifa antum idza labisatkumul fitnah, bagaimanakah keadaan kalian nanti apabila fitnah telah melanda menyelimuti kalian, yakni fitnah berupa jauhnya manusia dari ajaran yang benar. Yang digambarkan oleh Abdullah bin Mas'ud menjadikan yahrumu fihal kabiru wa yarbu fihas saghir. Ajaran yang lampau ajaran Nabi semakin rapuh, dan orang-orang tua yang mengetahui ajaran Nabi semakin lemah. Adapun ajaran-ajaran yang baru yang dibawa oleh orang-orang muda bukan mengikuti jalannya Rasul semakin tumbuh berkembang. Wa yattakhidhan nasu sunnah, dan manusia menjadikan ajaran yang baru tadi sebagai sunnah tuntunan dalam agama. Bagaimana kalian nanti? Murid-murid beliau mendengar ucapan ini merasa ngeri. Tidak terbayang oleh mereka keadaan bagaimanakah nanti, yang tentunya dikala sunnah yang hakiki dimunculkan, idqila lahu turikatis sunnah, ternyata mereka malah membalik, sunnah telah ditinggalkan. Tuntunan yang sekarang ada, katanya mau ditinggalkan. Ketika dinampakkan sunnah yang hak, yang tentunya berbeda dengan sunnah-sunnah manusia yang tidak mengenal sunnah Rasul, ketika diajak kembali kepada sunnah Rasul, mereka mengatakan sunnah agama kita ditinggalkan. Bagaimana kalian nanti? Maka murid-muridnya pun bertanya, mata dzalika ya Aba Abdurrahman, kapankah itu terjadi wahai bapaknya Abdurrahman, Abdullah ibn Mas'ud? Maka beliau menjawab, marilah kita memperhatikan dengan seksama ucapan beliau. Kata beliau, idza kasurat qura'ukum wa qallat fuqaha'ukum, apabila kebanyakan diantara kalian adalah mereka para pembaca, orang-orang yang sekedar membaca, mengerti, mempelajari, namun sedikit mengamalkan. Wa qallat fuqaha'ukum, sedikit sekali, minim orang-orang yang faqih, mereka mengerti ajaran Nabi dan mengikutinya. Wa idza kasurat umara'ukum wa qallat ulama'ukum, apabila telah banyak atau banyak di antara kalian berebut sebagai umara, tampuk kepemimpinan, sedikit sekali mereka para ulama. Maka disinilah indarosal ilm, hilanglah ilmu agama, diperjualbelikan dengan dunia, hingga akhirnya al-haq pun dilalaikan oleh mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di malam hari ini kita akan kembali kepada pelajaran kita terkait dengan risalah Mujmal Aqidatis Salafis Saleh, gambaran global dan intisari daripada akidah Salafus Saleh, yang diteruskan di dalam bab manzilatut ta'iina lillahi wa rasulih was-sabirina ibtigha'a mardhatillah. Keadaan yang sudah demikian tadi dibahas oleh beliau, bagaimanakah keadaan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka bersabar menghadapi berbagai ujian semata-mata mengharap keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ajaran Nabi itulah yang hak, yang mana kita muslimun diperintahkan untuk masuk kepada ajaran Nabi secara menyeluruh. Allah memerintahkan kepada kita dalam surat Al-Baqarah ayat 208 atau 210. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam ini secara menyeluruh. Maknanya diterangkan para ulama tafsir, yakni kembalilah kepada Islam dalam seluruh aspek kehidupan kalian. Dalam perkara akidah ideologi, dalam perkara ibadah, dalam perkara muamalah dengan manusia, dalam perkara akhlak, kembalinya kepada Islam. Bagaimanakah Islam menetapkan syariat ini bagi kita? Jangan kau ambil sepotong-sepotong. Kalau saya ideologinya memilih Islam, muamalahnya ala Barat. Kalau saya kepenginnya ibadahnya seperti Islam, akidahnya kaum batiniyah, yang penting batin kita. Kalau saya muamalahnya kepenginnya Islam, akidahnya bebas, ibadahnya terserah. Tidak demikian. Namun ambillah dari Islam ini seluruh aspek kehidupan kita. Maka dari itu, dalam pembahasan yang telah lalu, al-haq wahidun la yatajazza, yang namanya al-haq adalah satu, yakni yang sesuai dengan tuntunan Islam, Alkitab dan Sunnah, tidak terpotong-potong. Ketika al-haq yang sudah nyata demikian, dan orang-orang yang mengikutinya akan menjadi orang-orang yang dirasakan asing, maka bagaimanakah keadaan ahlul haq tadi? Maka marilah kita mendengarkan penjabaran beliau Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Saleh Fauzan Al-Fauzan Hafizahullahu Ta'ala. Maka kata beliau di halaman yang ke-11, Ahlus Sunnati Wal Jamaah, Ahlus Sunnah Wal Jamaah telah lewat pengertiannya secara ringkas, yakni mereka adalah orang-orang yang mengikuti sunnah dan kembali kepada jamaah para sahabat Nabi di dalam memahami dan mengikuti sunnah tadi. Bukanlah suatu organisasi, bukan pula bendera ataupun yang lainnya. Namun ini adalah lakop, julukan yang diberikan kepada siapapun yang memang layak dan nyata padanya pengikutan terhadap Rasul dan berpegang dengan jalannya para sahabat. Ahlus sunnah wal jamaah, merekalah orang-orang yang mengikuti Rasul. Keadaannya kata beliau, qad yaqilluna fi ba'dil azman, kadangkala jumlahnya minim di sebagian waktu. Di suatu zaman kadangkala sedikit, waqad yaksurun, dan kadangkala banyak. Waqad la yakunu minhum illa adadun qalil, dan kadangkala tidaklah didapatkan dari mereka ahlus sunnah atau orang-orang yang mengikuti hak terpegang dengan ajaran Nabi, illa qalil, kecuali sedikit saja. Lakinna fihimul barakah wal khair, akan tetapi mereka, pada mereka barokah dan juga kebaikan. Marilah kita mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan demikian pula Al-Imamu Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhuma. Beliau menyatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uridat alayyal umam, ditampakkan padaku umat-umat manusia, yakni para nabi dan pengikutnya. Faraitun nabiyya wa mahur rahab, maka aku pun melihat ada seorang nabi yang diutus, ternyata pengikutnya hanyalah rohtun, bilangan antara 2 sampai dengan 9. Wan nabiyya mahur rajul war rajulan, dan aku melihat ada seorang nabi pengikutnya hanya 1-2 orang saja. Bahkan kata beliau, wan nabiyya walaysa mahu ahad, bahkan aku melihat ada seorang nabi yang sama sekali tidak ada pengikutnya. Nabi Syuaib, orang terpandang, keluarga mulia, pandai, cerdas, pintar menjabarkan dan seterusnya, ketika menerangkan kepada kaumnya, apa jawaban kaumnya? La nafkahu katsiran mimma taqul laula rahtuk la rajamna. Kami tidak paham apa yang kau sampaikan wahai Syuaib, kalau bukan memandang derajat keluargamu akan kami lempari engkau dengan batu. Lihatlah, tidak ada pengikutnya sama sekali. Kaum Ad. Barakallahu fikum. Maka kata Rasul, ini jumlah minim. Idru fi'ali sawadun azim. Tiba-tiba ditampakkan kepadaku jumlah yang sangat besar sehingga terlihat bagaikan hitam yang sangat pekat. Fadhanantu annahum ummati, maka aku menyangka itu adalah umatku. Faqilali innahu Musa wa qaumuh, ternyata diberitakan itu adalah Nabi Musa dan kaumnya. Maka fanabartu ilal ufuq, maka aku pun melihat ke atas. Faida sawadun azim, ternyata ada pekatan hitam yang lebih besar lagi saking banyaknya manusia sehingga tidak nampak satu-satunya. Maka kata beliau, faqila li hadhihi ummatuk, inilah umatmu. Wa ma'ahum 70,000 yadkhulunal jannah bighairi hisabin wal 'adzab, dan bersama umat yang sangat banyak tadi ada 70,000 orang yang masuk jannah, masuk surga Allah tanpa hisab, tanpa azab, langsung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan Tirmizi. Dari sahabat Abdullah ibn Abbas, datang dalam riwayat Ahmad, dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah menyatakan, fastazdattu rabbi fazadani 70,000 min ma'a kulli 1,000 70,000. Maka aku pun meminta tambahan kepada Rabbku Allah Ta'ala, maka Allah memberikan tambahan bersama setiap lipatan 1,000 ditambah 70,000 orang dari kaum muslimin masuk surga tanpa azab, tanpa hisab, langsung. Berarti 70,000 kali 70,000 tidak penting bagi kita. Yang penting, mungkinkah kita masuk ke dalamnya? Mendengar yang seperti ini, para sahabat berlomba-lomba meminta kepada Rasul untuk didoakan. Datanglah Uqasha ibn Mihsan kepada beliau, ya Rasulullah, ud'uli an yud'ullah ayyaj'alni minhum. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doakanlah kepada Allah untuk menjadikan aku termasuk bagian dari mereka. Maka Rasul menyatakan, anta minhum, engkau termasuk bagian dari mereka. Datang kemudian yang lainnya memohon kepada Rasul. Rasul menyatakan, sabaqaka biha Uqasha, engkau telah didahului oleh Uqasha ibnu Mihsan. Yang kata para ulama, maknanya agar supaya manusia tidak terlalu bergantung kepada doa orang lain. Berusaha mereka mengikuti jalan yang hak. Maka para sahabat akhirnya mereka mengajukan pendapat-pendapat mereka. Oh, mungkin mereka sahabat Nabi. Oh enggak, di antara kita dulu berbuat syirik, di antara kita dulu maksiat. Oh kalau begitu mungkin bayi yang lahir sampai dengan matinya bersih dari dosa. Oh ini dan itu. Akhirnya Nabi memberitakan kepada mereka sifat untuk tergolong kepada 70,000. Dikalikan 70,000 lagi. Nah, siapakah mereka? Maka Rasul menyatakan, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu adalah orang-orang la yastarkun, yang tidak meminta mendaftarkan dirinya untuk diruqyah. Mereka orang-orang yang tidak diobati dengan cara kai, besi yang dipanaskan. Mereka orang-orang yang tidak la yatatayyarun, yang tidak memiliki keyakinan tatayyur, beranggapan buruk dengan adanya alamat, dengan adanya suara, dengan adanya hari, dan segala sesuatu. 6. Ataupun juga wa'ala rabbihim yatawakkalun, sifat mereka adalah sempurna, bertawakal sepenuhnya hanya kepada Allah. Sehingga kata Syekh di sini, bahwasanya ahlul haq kadangkala mereka sedikit, kadangkala banyak. Lakin fihimul barokah wal khair, akan tetapi pada mereka ada barokah, masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Wal khair, dan kebaikan. Kenapa demikian? Li'annahum alal haq, karena mereka di atas al-haq, kebenaran. Maka marilah kita pegang prinsip ini. Wa man kana alal haq, maka barang siapa yang di atas al-haq, fa innahu la yakhafu minal qillah, maka dia tidak akan merasa takut dengan sebab dengan sebab orang tersebut sedikit, dengan jumlah yang sedikit dia tidak merasa takut. Wala yakhsha min kasratil a'da, dan demikian pula tidak merasa gentar dengan banyaknya musuh-musuh yang menentang al-haq, mereka tidak gentar. Sehingga dari sini, al-haq bukanlah diukur dengan banyak sedikitnya pengikut. Kebenaran tidaklah diukur standarisasinya kalau banyak yang mengikuti berarti itu yang benar. Kalau sedikit yang mengamalkan berarti itu salah. Maka ini merupakan prinsip kaum sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang itu pula merupakan salah satu pemikiran yang diselisih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani al-ihtijaju bima 'alal aktsar dunan nadhar ila mustanadihi. Yaitu berpegang menjadikan dalil kebenaran kalau banyak yang mengikuti tanpa melihat apa standarisasi kebenaran yang ada pada mereka. Maka diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, pemikiran prinsip yang seperti itu, hadza khata', ini salah. Kenapa demikian? Li'annallaha jalla wa 'ala yaqul, dikarenakan Allah taala telah berfirman kepada kita, mengingatkan kepada kita di beberapa ayat. Wa in tubi aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti mayoritas manusia yang ada di muka bumi ini, yang mayoritas mereka, sekarang kita lihat nggih, kita hukum umum, tiang sholat dengan yang nggak sholat banyak mana? Banyak yang nggak sholat. Satu ya, orang di bulan Ramadan yang puasa banyak, namun yang puasa sholat dengan yang puasa yang enggak sholat banyak mana? Nggih. Baru sholatlah. Ini satu contoh. Lah kalau engkau mengikuti yang mayoritas di muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, maka akan menyimpangkan engkau dari jalan Allah. Kenapa demikian? Allah singkap keberadaan mereka. Iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dikarenakan mereka hanyalah mengikuti perasaan. Kebanyakan manusia, kalau saya sholat ibadahnya menjadikan rezeki saya lancar, oh semangat ya Pak jenengan sholat duha nggih, biar rezekinya masya Allah lancar, semangat sholat duha. Tiba-tiba sholat duha malah pelanggannya pergi, waduh gara-gara sholat saya jadi gak laku dagangannya. Kalau begitu saya gak sholat. Lihatlah, ngikuti perasaan. Ini satu contoh. Satu contoh. Gara-gara saya ke masjid, malah saya disinisin. Kenapa? karena baru pakai sarung dari rumah pakai peci. Jeng teng pundi Pak Kiai? Waduh, jen saya Al-Quran saja belum bisa baca dengan bagus. Ya. Tambah-tambah sekarang masjid sudah jarang yang ngisi. Tiba-tiba karena saya pakainya paling lengkap, sarungan, pakai piyama, pakai peci, dijorokakan kon jadi imam. Waduh, jan. Sudahlah, lebih baik enggak ke masjid. Lihatlah dengan perasaan. Nah, lihatlah demikian manusia. Barakallahu fikum. Iyattabi'una illadh-dhann, mereka hanyalah mengikuti perasaan. Ini Allah firmankan dalam surat Al-An'am 116. Demikian pula di dalam surat yang lainnya. Di dalam surat Al-A'raf 102. Allah Ta'ala berfirman, wa ma wajadna li aksarihim min ahdin, wa in wajadna aksaruhum lafasikun. Allah Ta'ala berfirman, dan tidaklah kami dapatkan kebanyakan di antara mereka masih berpegang kepada janji yang mereka nyatakan ketika masih belum ditiupkan kepada janin. Alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabbmu yang kau wajib ibadah kepadaku? Ruh tadi mengatakan, bala syahidna. Ya, saya mempersaksikan. Ternyata setelah masuk ke janin, lahir dunia, hidup di dunia, lupa. Nah, kebanyakan mereka tidak bertahan di atas fitrah mereka. Wa in wajadna aktsarahum lafasikin, justru yang kami dapatkan kebanyakan mereka orang-orang fasik, lalai dari janji yang mereka janjikan kepada Allah. Ini kebanyakan manusia. Oleh karena itu kata beliau, fa innal mizana laysa huwal kasratu wal qillah. Kalau begitu ini yang harus kita pegang. Patokan sebuah kebenaran bukanlah ditimbang dengan banyak atau sedikit. Balil mizanu huwal haq, tapi sebuah kebenaran timbangannya al-haq itu sendiri, Al-Quran dan Sunnah. 6. Faman kana alal haqqi wa in kana wahidan fa innahu huwal musib. Siapapun orangnya kalau dia di atas Al-Kitab dan Sunnah, di atas al-haq, maka dialah yang benar walaupun bersendirian. Wa huwal ladzi yajibu liktida'u bih, maka dialah yang wajib kita untuk mengikutinya. Wa in kana al-kasratu 'ala batilin fa innahu yajibu rafduhu wa 'adamu al-ikhtirar biha. Dan kalau ternyata yang banyak adalah di atas kebatilan, menyelisihi Al-Qur'an dan Sunnah dan jalannya para sahabat, maka kata beliau, yajibu rafduhu, wajib kita menolaknya, wa 'adamu al-ikhtirar biha, dan jangan kita tertipu dengan hal yang demikian. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, yang diingatkan oleh beliau dalam syarah Masailul Jahiliyah. Maka di sini orang yang mengikuti al-haq, walaupun seandainya dia mendapatkan jumlah yang sedikit, tidak gentar dan tidak sedih serta tidak takut. Kenapa demikian? Karena Allah telah menghibur mereka. Allah telah menghibur mereka dari langit yang ketujuh, yang senantiasa dibaca sampai dengan hari kiamat. Allah menghendaki untuk dihapus Al-Quran. Allah terangkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-69, hiburan bagi mereka. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Dan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul, siapa? Ahlul Haq. Ahlul Haq, mereka Ahlul Haq. Orang-orang yang mengikuti sunnah dan jalannya para sahabat. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Mereka itulah yang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat atas mereka. Ini kata para ulama, hadhihi tasliyatun. Ini hiburan bagi mereka. Walaupun sedikit bersendirian, oh ternyata mereka akan digabungkan dengan orang-orang yang Allah telah Allah berikan nikmat atas mereka. siapa kira-kira? Empat golongan. Minan nabiyyin, golongan pertama para nabi, yaitu orang-orang yang Allah pilih untuk menerima wahyunya dan menyampaikan kepada manusia. Yang kedua, wasiddiqin, golongan ahlu siddiq, mereka orang-orang yang jujur dengan keimanannya sehingga mereka pun dibenarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dijanjikan masuk ke dalam jannah. Yang ketiga, wasyuhada, akan digabungkan dengan mereka orang-orang yang mati syahid berjuang di jalan Allah. Dan yang keempat, wassalihin, dan orang-orang saleh. Ini empat golongan ini. Dan Allah hibur dalam penutup ayat ini, wahasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah sebaik-baik teman dekat bagi manusia. Inilah hiburan. Kalaupun di dunia mungkin sedikit, namun di akhirat mereka akan banyak. Nabi Nuh alaihi salam ketika dicemooh oleh kaumnya membuat perahu di daratan, maka beliau menyatakan, intaskharu minna nahnu naskharu minkum kama taskharun. Kalau sekarang kalian mengolok-olok, menghinakan kami, kami pun nanti di akhirat akan menghinakan kalian sebagaimana kalian dahulu menghinakan kami. Lihatlah, merasa mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tertidur di atas tikar yang terkena debu dan seterusnya sampai membekas di pipinya, menjadikan Umar bin Khattab meneteskan air mata melihat keadaan yang nista seperti ini. Terbangunlah Nabi mengatakan, mayubkik ya ibn al-Khattab, apa yang membuatmu menangis? Mereka orang-orang kafir di singgasana, engkau kekasih Allah tidur di atas keadaan seperti ini. Maka apa jawaban Nabi? Alam tardo ya ibn al-Khattab, lahum fid dunya walana fil akhirah. Tidakkah engkau ridho wahai ibn al-Khattab? Mereka menang di dunia, adapun kita di akhirat nanti. Lihatlah. Dan sering dibacakan oleh para imam, wal akhiratu khairul laka minal ula, kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat lebih baik dan lebih kekal daripada dunia. Sehingga mereka tadi, maka barakallahu fikum, kata beliau, faman kana rufqatuhu haula, maka barang siapa yang teman dekatnya adalah mereka, para nabi, orang-orang siddiq, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Alladzina anamallahu alaihim, yaitu orang-orang yang telah Allah berikan nikmat atas mereka dari kalangan para nabi. Famimma yakhafu idzan, kalau begitu dari apa mereka merasa khawatir? Mereka takut kepada apa? Dunia sesaat ditinggalkan. Digambarkan oleh Rasul, tidaklah yang kita ambil dari dunia melainkan bagaikan burung yang dia itu mencelupkan patuknya ke lautan untuk meneguk air. Itulah yang kita ambil dari dunia. Belum seberapa. Kalaupun yang diraih, tidaklah akan kita bawa mati. Barakallahu fikum. Maka yang dibawa mati hanyalah amalan kita yang akan menolong diri-diri kita nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimullah, kalau begitu, as-sabiru nabtigha'a mardhatillah, mereka harus bersabar mengharap keriduan Allah. Kenapa demikian? Karena Rasul telah menyatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi yang panjang, inna asyadal balal anbiya'u thummal amsala falamsal, orang yang paling dahsyat cobaannya adalah mereka para nabi. Kemudian orang-orang yang ingin mengikuti para nabi, semisal nabi, semisal nabi. Faman kana fi dinihi syiddah istadda bala'uh, orang yang ingin berpegang kuat kepada agamanya akan semakin dahsyat ujian-ujian yang menimpa dia. Faman kana fi dinihi riqqah, orang yang ingin saya biasa-biasa sajalah, biar tidak dapat cemoohan, biar tidak dapat ujian yang banyak. Ternyata ubtuliya bihasabi imani, tetap diuji sesuai kadar keimanannya. Apa hikmahnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La ma yabrahu al-bala'u bil 'abdi, terus senantiasa hamba akan diberikan ujian-ujian dengan keimanannya. Hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi wa ma 'alaihi khathiah, sehingga Allah biarkan dia berjalan di muka bumi akan dibersihkan dosa-dosanya. Karena musibah termasuk salah satu penghapus dosa. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2335. Masyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Kalau demikian, berarti kita harus kembali kepada al-haq. Lakinna hadza yahtaju minal abdi. Akan tetapi ini menjadikan seorang hamba membutuhkan an yakuna ala basiratin wa ilmin. Harus betul-betul mengilmui mana itu al-haq. Dan bagaimanakah al-haq akan datang dalam bab pelajaran berikutnya tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan makna keimanan kepada Allah serta apa yang ada pada mereka. Inilah yang mudah kita baca di malam hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita golongan orang-orang yang di atas al-haq dan menjadikan kita istiqomah di atasnya. Serta tidaklah Allah mematikan kita melainkan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah senantiasa memberikan barokah pada kehidupan kita, umur kita dan juga keluarga serta harta kita. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Sallallahu ala Muhammad wa barik wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.